Bisnis Pas FM, saya masih menunggu SMS Anda juga di 0816924924. Dan jangan lupa telepon pun bisa Anda hubungi ya, yang di Jakarta 633-9160, luar Jakarta lain telepon bebas pulsa 0810 Pas FM. Dan kita masih berbincang seputar rewiring your talent, dan masih dengan Bang Kavi Kurnia dalam Kavi's Break. Pastinya ada SMS yang cukup menarik ini, bagaimana sih meniti karir kita di perusahaan yang menerapkan family system atau patrimonial management. Bagaimana Bang Kavi untuk mengembangkan talent di perusahaan family gitu? Kawin sama anaknya. Iya, kalau masih anaknya belum married. Ini kawin sama cucunya. Allah, keburu tua dong. Siapa tahu ada anaknya ada cucunya. Salah satu diantaranya itu seperti itu. Saya punya beberapa teman yang akhirnya mengawini anak yang punya perusahaan. Saya bilang, gile lu kawin sama anak yang punya. Ya abis, daripada karir gua kagak berkembang gitu loh. Dia bilang, kebetulan punya anak, anaknya oke juga, gua kawinin aja katanya. Itu kan faktor jodoh juga Bang Kavi. Kagak juga, usaha, ikhtiar. Kalau kagak ikhtiar lu pikir ini. Tapi temen gue gitu, dia kawin aja sama ininya. Dia bilang abis gimana. Dan itu sesuatu yang sangat lumrah gitu loh. Dan terjadi di perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan yang sangat di running oleh perusahaan sangat keluarga. Dan itu udah, dia kawin sama yang anak yang punya atau cucunya yang punya untuk menjaga kelangsungan karir. Bisa ya. Kalau cara yang lain apa dong, selain mengawini keluarga keturunan dia? Ya, kalau cara yang lain adalah cara-cara yang lazim gitu loh. Jadi Anda tetap aja melihat bahwa talent Anda di mana, dan Anda bisa melihat misalnya perusahaan ini mau berkembang ke arah yang mana gitu. Dan Anda mengembangkan, Anda bisa melihat wah, nih, departemen-departemen yang sangat strategis itu yang mana. Kalau kadang-kadang di perusahaan-perusahaan yang keluarga ya, perusahaan yang ada keluarganya itu seringkali ada divisi yang menjadi divisi emas kesayangan. Anda berusaha masuk ke divisi itu. Oh gitu, harus cerdik juga ya berarti ya. Oke deh. Pak, ada telepon nih dari Pak Salafuddin ya. Selamat sore Pak Salafuddin. Halo, selamat sore. Silakan pertanyaan Anda. Kalau masalah ini saringan saya. Enggak, kalau masalah menggali talent itu ya kayaknya itu pendidikan kita itu sama ya kan ya, kurang tepat ya. Masa anak disuruh nilainya 10 semua. Halo? Iya. Silakan melanjutkan, Pak. Talent dengan apa? Dengan sedalam-dalamnya kan enggak bisa ya. Mohon penjelasan. Oke, ini untuk masalah nilai di sekolah begitu ya, dengan mencecer atau menuntut anak untuk nilai 10 terus gitu. Tepat nggak sih untuk menumbuhkan atau mengembangkan talentnya dengan seperti itu gitu? Sebenarnya kan begini, sekolah itu sebenarnya jadi kalau saya sebagai orang tua ya, yang saya lihat adalah bahwa anak saya itu harus bisa memiliki disiplin gitu loh, dan kebiasaan untuk belajar. Jadi kalau dia belajarnya disiplin, kemudian dia punya kebiasaan belajar dan dia punya minat belajar, apapun yang dia pelajari nanti hasilnya pasti bagus gitu loh. Cuman kan masalahnya begini, masalahnya sistem pendidikan kita itu tidak melihat talent tapi melihat prestasi. Jadi kalau angka akademisnya bagus gitu loh, kemudian anak itu bisa masuk ke sekolah yang lebih bagus. Masalahnya adalah zaman sekarang itu, kalau angkanya kagak bagus, kagak bisa masuk sekolah yang benar. Kagak bisa masuk sekolah yang benar, dan nanti kalau sampai prestasinya SMA-nya kacau gitu, dia tidak bisa masuk universitas yang bagus. Gitu loh. Nah, itu yang menakutkan, sehingga mau tidak mau membuat orang tua sangat tertekan dengan pressure untuk memaksa anaknya supaya punya nilai akademis yang bagus. Iya, ujung-ujungnya juga anak itu sendiri ya, yang memang sejak usia dini barangkali udah dikasih les macam-macam sampai seharian nggak ada waktu istirahatnya. Baik, kita ke SMS yang lain yang tadi juga ini nih cukup menarik juga ya. Sejak usia berapa, Bang? Bakat itu harus dikembangkan. Perlukah meminta bantuan seorang mentor? Setiap manusia memiliki bakat. Bagaimana, Bang Kavi? Bakat itu harusnya, jadi begini, seseorang bisa memiliki bakat di tertentu kalau dia dari kecil dipupuk minatnya. Jadi kalau Anda punya putra dan putri, pupuklah minatnya gitu loh, dan Anda menyalurkan minatnya itu sehingga akhirnya dia memiliki skill gitu loh. Oke. Jadi ada anak yang sangat berminat gitu loh, misalnya tentang ikan misalnya. Jadi berilah dia bacaan tentang ikan gitu loh, dan pupuklah minatnya, dan kalau perlu berilah dia kesempatan untuk memelihara ikan hias misalnya. Karena kenapa? Dengan cara memupuk itu, pengetahuannya dia menjadi sangat tertarik dan dia penuh minat di ikan. Siapa tahu nanti dia sekolahnya jadi ahli biologi, gitu loh. Jadi ahli biologi, dan kemudian siapa tahu nanti dia jadi, kalaupun dia tidak jadi ahli biologi, misalnya dia menjadi peternak ikan yang sangat sukses. Gitu. Oke, Bang, SMS yang lain kita tanggapi nanti ya, sesi berikutnya. Dan untuk Mitra Bisnis, jangan kemana-mana, kita masih punya waktu satu sesi lagi untuk berbincang bersama Bang Kavi Kurnia dalam Kavis Break.